kakas, penting seso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Ojo munamuni nuturi kaya kiai. Ati toke wae yen klenger wis ndelok sore dewe. Kewae yang kelangar wis ndelok sorak dhewe.